Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita telah memulai pada kajian sebelumnya membaca kutip kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin dengan judul Talkhis Fiqhil Faraid, ringkasan fikih ilmu faraid. Telah kita disebutkan definisi dari faraid, maknanya adalah barakallahu fikum, faridah, sesuatu yang diwajibkan. Adapun secara syar'i adalah ilmu pembagian warisan secara fikihnya dan juga secara hitungan-hitungannya. Maksud yang dimaksud secara fikih 6 yaitu seorang suami mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya apabila sang istri tidak memiliki anak, dia akan mendapatkan separuh. Ini pembagian dari sisi fikihnya. Adapun hisabnya matematikanya barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu mempelajari ilmu hisab atau ilmu untuk sampai kepada pemahaman dari ilmu syar'i menjadi sesuatu yang harus. Nah, adapun faedahnya adalah menyampaikan isalu nasibi kulli warithin ilaihi, menyampaikan bagian kepada setiap ahli waris. Nah, sesuai dengan hak dan pembagian yang telah ditetapkan di dalam syariat. Ini faedahnya. Sehingga dengan mempelajari ilmu faraid ini, ketika penerapannya, masing-masing dari ahli waris mendapatkan hak sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam kitabullah. Tidak ada yang terkurangi dan tidak ada yang dilebihkan. Masing-masing mendapatkan hak sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam syariat. Adapun hukumnya adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Idza qama bihi man yakfi saqatal fardu an baqiyatin nas. Apabila telah diamalkan atau dilaksanakan oleh orang yang mencukupi, oleh orang yang mampu untuk mempelajarinya, maka kewajiban tersebut gugur dari selainnya. Nah, sama dengan sholat jenazah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', wa ilmul faraidi min ajallil ulumi wa asyrafiha. Ilmu faraid termasuk dari disiplin ilmu yang mulia dan agung. Kenapa? Beliau mengatakan li umurin, dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama adalah annahu tanfidhun li faridatin min faraidillah. dengan mempelajari ilmu faraid, seseorang akan memberikan atau barakallahu fikum melaksanakan kewajiban dari kewajiban yang telah Allah tetapkan. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah. Bapak-bapak kalian, putra-putra kalian, kalian tidak tahu siapakah di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya untuk kalian. Faridatan minallah. Dan semua itu adalah faridatan minallah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan ini setelah Allah menyebutkan bagian-bagian dari al-usul dan al-furu'. Barakallahu fikum. Al-usul dan al-furu' dari ahli waris, Allah menyebutkan ketentuan dan bagian-bagian mereka di dalam surat An-Nisa. Kemudian setelahnya Allah mengatakan faridatan minallah, semua ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Fa anta idza ta'allamtal fara'idha fa innaka tatawassalu biha ila al-qiyami bi faridatin min fara'idillah. Maka apabila engkau mempelajari ilmu faraid, maka dengan mempelajari ilmu ini engkau tersampaikan kepada penegakan terhadap kewajiban dari kewajiban yang telah Allah tetapkan. Nah, ini yang pertama. Apa tujuannya? Kenapa ilmu faridhah ini, ilmu faraid ini menjadi ilmu yang mulia? Karena dengan mempelajarinya kita akan bisa menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat yang lain, di dalam surat An-Nisa juga Allah menyebutkan tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh dilangkahi, tidak boleh dilebihkan, dan juga tidak boleh untuk dikurangi. Tsanian, yang kedua, annal mawaritsa haddun min hududillahi azza wa jal. Bahwasanya warisan, pembagian-pembagian warisan itu adalah haddun min hududillah, ketentuan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ta'allamtaha iltazamta biha hududallahi. Apabila engkau mempelajarinya, maka engkau telah menempuh ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jal. Engkau telah berpegang teguh dengan ketentuan-ketentuan Allah. Nah, qala Allah Ta'ala fi miratiz zawjaini wal ikhwah minal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang warisan suami istri dan juga untuk saudara laki-laki dari pihak ibu. Naam, lamma dzakara hadza, ketika Allah menyebutkan hal ini, Allah mengatakan tilka hududullah, itu adalah ketentuan-ketentuan atau batasan-batasan Allah, rambu-rambu yang telah Allah tetapkan. Nah, sehingga apabila seseorang mempelajari ilmu faridhah, maka dengan mempelajari ilmu faraid ini akan membantu dia dan menyampaikannya untuk tetap berpegang atau terus berada di bawah ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, annal faraidhah huda wa bayanun. Walihada lamma dzakarallahu azza wa jalla mirathul ikhwah al-ashiqqa aw li'abin fi akhir suratin nisa qala yubayyinullahu lakum an tadillu walihada kana ilmul fara'id min afdalil ulum. Yang ketiga, bahwasanya ilmu fara'id merupakan petunjuk dan penjelasan, merupakan petunjuk dan penjelasan. Sehingga oleh karena ini Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, barakallahu fikum, ketika Allah menyebutkan warisan bagi saudara, bagi saudara laki-laki, saudara kandung laki-laki, atau saudara seayah, di akhir surat An-Nisa, ini di dalam surat An-Nisa paling akhir, ayat paling akhir, atau ayat paling terakhir, Allah mengatakan, yubayyinullahu lakum antadillu. Allah menjelaskan kepada kalian agar kalian tidak sesat. Agar kalian, barakallahu fikum, tidak sesat. Tidak keluar dari al-haq, tidak keluar dari petunjuk. Walihada kana ilmul faraid min afdhalil ulum. Maka oleh karena tiga hal yang kita sebutkan tadi, menjadikan ilmu faraid ini menjadi ilmu diantara ilmu yang paling mulia. Sehingga oleh karena itu sangat penting untuk kita pelajari. Berikutnya Asy-Syaikh menyebutkan pembahasan berikutnya, al-hukuk al-muta'alliqatu bitarikati wa bayanul muqaddami minha. Nah, hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Hak-hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh al-mayyit. Dan penjelasan mana yang lebih didahulukan yang berkaitan dengan harta tersebut. Mana yang lebih dahulukan untuk dibelanjakan atau ditunaikan dari harta-harta tersebut. Nah, Asy-Syaikh akan menyebutkan sesuai dengan urutannya mana yang lebih didahulukan. Yang pertama adalah mu'nu tajhizil mayyiti min thamani ma'i taghsilihi wa kafanihi wa hanutihi wa ujrati ghasilihi wa hafiri qabrihi. Beban atau biaya penyelenggaraan jenazah, tajhizul mayyit atau tajhizul jenazah. Nah, beban atau biaya persiapan atau penyelenggaraan jenazah. Mulai dari airnya. Nah, mungkin airnya harus dibeli. Air untuk memandikannya. Wa kafanihi. Kemudian untuk membeli kain kafannya. Wa hanutihi. Untuk membeli kapasnya. Wa ujrati ghasilihi. Dan juga untuk upah bagi orang yang memandikannya. Kalau seandainya dia meminta upah, wahafiri kubrihi, dan juga upah untuk orang yang menggali kuburannya. Nah, dan juga untuk zaman sekarang ini biaya untuk tempatnya, tempat pemakamannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, maka inilah yang harus lebih didahulukan. Dan harus yang pertama dibelanjakan terkait dari harta yang ditinggalkan oleh al-mayyit. Nah, barakallahu fikum. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya yang lain, fahiya bi manzilati ta'am wasyarabi wal libas wassakan lil muflis. Nah, hal-hal ini itu nam serupa atau diumpamakan seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal bagi orang yang tidak memiliki harta. Nah, lil muflis, bagi orang yang tidak memiliki harta. Orang yang tidak memiliki harta, tentu yang lebih dia dahulukan, orang yang miskin, orang yang tidak memiliki kekayaan, tentu dia akan lebih mendahulukan apa? Makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal untuk dirinya. Nah, begitu juga bagi jenazah, maka dari harta yang dia tinggalkan, maka yang paling diprioritaskan atau yang paling utama yang harus dipenuhi dari harta yang dia tinggalkan adalah 6 barakallahu fikum, biaya penyelenggaraan jenazahnya. Apa saja itu? Mulai dari airnya, mungkin airnya harus beli. 6 atau kain kafannya. 6. Tidak ada yang memberi misalnya, tidak ada yang memberi secara gratis kapasnya, ongkos atau biaya upah bagi orang yang memandikannya, dan juga upah bagi orang yang menggali kuburannya. Ini yang pertama. Ini yang paling diprioritaskan. Yang kedua, al-hukuk al-muta'alliqatu bi'aini at-tarikah kadduyunil muwatsaqah. Nah, hak-hak yang berkaitan dengan harta itu sendiri. Hak-hak yang berkaitan dengan harta itu sendiri. Seperti hutang piutang yang memiliki jaminan. Kadduyun al-muwatsaqah, hutang-hutang yang al-muwatsaqah birrahni, yang memiliki jaminan. Nah, dia berhutang dengan menggadaikan sertifikat tanahnya. Nah, barakallahu fikum. Ini yang dimaksud dengan ad-duyun al-muwatsaqah birrahn. Nah, jadi hutang itu dibagi menjadi dua. Nah, nanti akan disebutkan. Yang pertama adalah hutang barakallahu fikum yang berkaitan dengan harta itu sendiri. Nah, seperti apa? Seperti hutang yang naam ada jaminan, hutang yang ada jaminan, yang memiliki jaminan barakallahu fikum, seperti dia menggadaikan atau berhutang dengan menggadaikan naam atau menjaminkan sertifikat tanahnya, buku kepemilikan kendaraan, naam, mobil atau motor, naam, barakallahu fikum, dan yang lainnya. Di antaranya juga contohnya adalah naam, barakallahu fikum, denda dari kejahatan hamba atau budak yang dia miliki. Nah, misalnya dia memiliki budak melakukan kejahatan. Nah, sehingga budak yang dia miliki ini dituntut dengan tanggung jawab, keharusan. Nah, barakallahu fikum. Ini dimasukkan dalam kategori hutang, naam, atau harta yang ditinggalkan yang berkaitan dengan harta itu sendiri yang harus segera diselesaikan perkaranya. Naam, yang harus segera diselesaikan perkaranya. Sehingga oleh karena itu bagaimana mungkin seseorang membagikan rumah atau tanah yang bersertifikat sementara sertifikatnya masih tertahan di bank tertentu. Nah, maka ini yang lebih didahulukan. Nah, hutangnya ke bank atau ke penggadaian-penggadaian yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, al-hukuk al-muta'alliqah bi dhimmatil mayyit kadduyun allati laysa fiha rahnun. Hak-hak yang berkaitan dengan tanggungan mayit, tanggungan jenazah. Nah, kadduyun allati laysa fiha rahnun. Seperti hutang-hutang yang tidak memiliki jaminan. Sawa'un kanat lillahi ta'ala. Sama saja apakah hutang itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kazzakah. Seperti zakat. Nah, zakat yang belum dia tunaikan dari harta yang sudah diharuskan untuk dikeluarkan zakat darinya, maka ini terhitung hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum pembagian harta warisan, maka yang ini harus didahulukan. Aulil adamiyin kal qardi atau 6 harta hutang yang berkaitan dengan sesama manusia, kalqardi, hutang piutang. 6 harus segera dituntaskan dan diselesaikan sebelum pembagian harta warisan tersebut. 6 barakallahu fikum. Kemudian yang keempat adalah al-wasiyah. Al-wasiyah al-ja'izah. Wasiat yang diperbolehkan. Nah, di sana ada wasiat yang tidak diperbolehkan, yaitu wasiat di atas lebih dari sepertiga dari harta yang dia tinggalkan. Nah, wasiat yang ja'izah adalah wasiat yang maksimalnya sepertiga dari harta yang dia tinggalkan. Wahiya makanat bitsulutz. Nah, yaitu wasiat sepertiga dari hartanya fa'akol, atau kurang dari sepertiga, dan itu pun diperuntukkan li ghairi waris, untuk selain dari ahli waris. Nah, kenapa ad-duyun ad-dain itu lebih diutamakan, nah, lebih didahulukan daripada wasiat? Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan juga Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Innakum taqra'una min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain." Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Kalian membaca ayat nah, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain, yaitu pembagian-pembagian harta warisan itu sesudah dipenuhi wasiat dan dibayar hutang-hutangnya. Nah, barakallahu fikum. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Kalian membaca ayat ini, yaitu makna ayat ini bahwasanya pembagian-pembagian warisan itu dibagikan setelah diselesaikan wasiat dan hutang piutangnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bid-daini qablan wasiyah." Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan atau mendahulukan hutang sebelum wasiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan hutang sebelum wasiat. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallakon, tanpa sanad. Nah, tanpa sanad. Dan mayoritas dari riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya tanpa sanad itu adalah hadith-hadith yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Hadith ini barakallahu fikum, dikatakan oleh para ulama walaupun pada sanadnya ada pembahasan, ada sebagian ulama yang mengkritik sanadnya, akan tetapi hadis ini dikuatkan secara makna dan juga dikuatkan melalui kesepakatan para ulama. Maknanya diterima. Nah, hadis ini mungkin ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Nah, akan tetapi makna barakallahu fikum yang terkandung di dalam hadis ini dibenarkan oleh para ulama dan juga disetujui melalui ijma kaum muslimin. Nah, adapun secara makna barakallahu fikum, kenapa hadis ini walaupun sebagian ulama mengkritik sanadnya dan ada yang mengatakan hadis ini dhaif, nah, akan tetapi kita katakan walaupun dhaif tapi maknanya diterima. Kenapa demikian? Jawabannya adalah dikarenakan hutang itu sifatnya wajib. Hutang itu sifatnya wajib untuk diselesaikan. dari awal sampai akhir. Nah, mulai dia berencana untuk berhutang, transaksi hutang piutang. Nah, wajib dia tunaikan. Nah, sementara wasiat itu sifatnya itu sedekah. Nah, tabarru'. Bukan sesuatu yang diwajibkan. Wasiat itu tidak wajib. Barakallahu fikum. Wal wajibu aula bitaqdimi minat tabarru'. Dan sesuatu yang wajib itu lebih didahulukan daripada yang sifatnya sunnah. Nah, sesuatu yang wajib, nah, itu lebih didahulukan daripada sesuatu yang sifatnya sunnah. Adapun ijma', nah, maka dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, faqad ajma' ahlul ilmi ala taqdimid daini 'alal wasiyyah. Maka sungguh, nah, barakallahu fikum, para ulama sepakat untuk mendahulukan hutang daripada wasiat. Mana yang lebih didahulukan? Yaitu hutang. Kewajiban dari hutang yang ditinggalkan, baik hutangnya itu sifatnya muta'alliqah bitarikah, nam berkaitan dengan harta itu sendiri, nam, atau hutang yang tanpa jaminan. Tanpa jaminan seperti hutang antara dia dengan Allah dalam artian zakat atau kafarah, nam, kafarah atau hutang sesama manusia tanpa jaminan. Barakallahu fikum. Kemudian tadi kita mengatakan bahwasanya hutang itu lebih didahulukan daripada wasiat. Dan juga Ali bin Abi Thalib menjelaskan, menyebutkan ayat di dalam surat An-Nisa, mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Tapi di dalam ayat justru malah yang didahulukan penyebutannya apa? Mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin. Dainun, dayinun artinya hutang. Wasiat artinya wasiat. Nah, akan tetapi Ali mengatakan bahwasanya hutang lebih didahulukan daripada wasiat. Kenapa demikian? Kenapa di sini penyebutan? Ini hanya sebatas penyebutan didahulukan. Nah, yang pertama kita katakan ini hanya sebatas penyebutan. Bukan berarti penyebutan di sini barakallahu fikum maknanya bahwasanya wasiat itu lebih didahulukan daripada hutang. Akan tetapi makna yang dimaksud dari ayat ini adalah bahwasanya pembagian-pembagian warisan itu dibagikan setelah terlaksananya dua hal. Yang pertama apa? Wasiat dan hutang. Itu sudah dilaksanakan, sudah dituntaskan, kemudian baru pembagian harta warisan. Barakallahu fikum. Lalu kenapa di dalam ayat ini penyebutan wasiat lebih didahulukan daripada hutang? Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, innal hikmah wallahu alam huwa anna ad-dain wajibun wal wasiyyah tabarru'un. Hikmahnya adalah wallahu alam bahwasanya hutang itu hukumnya wajib. Hutang hukumnya wajib. Sementara wasiat itu sifatnya mustahab, sunnah, tabarru'. Nah, wat tabarru'u rubbama yatasahalu bihil waratha wa yastazkiluna al-qiyama bihi fayatahawanuna biada'ihi bikhilafil wajib. Sesuatu yang sunnah kadang ahli warisnya bermudah-mudahan, berat baginya untuk melaksanakannya sehingga dia meremehkannya, bermudah-mudahan di dalam pelaksanaannya, berbeda dengan sesuatu yang wajib. Nah, ini yang pertama. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan bahwasanya wasiat itu tetap juga harus dilaksanakan walaupun hal itu diberlakukan setelah penyelesaian yang berkaitan dengan hutangnya. Nah, dan juga faddain yang namanya hutang, nah, akan ada yang meminta pemilik harta akan mencari-cari orang-orang yang berhutang kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya ahli waris bermudah-mudahan di dalam hutang ini, maka pemilik harta tidak akan tinggal diam. Dia akan mencari dan menagih. Barakallahu fikum. Beda dengan wasiat. Wasiat enggak ada yang menagih. Nah, wasiat tidak ada yang menagih. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walaupun pada awalnya wasiat ini hukumnya sunnah, akan tetapi ketika sudah disebutkan dan ditetapkan oleh al-mayyit, maka wajib bagi ahli waris untuk menunaikan wasiat tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian setelah ditunaikan atau dituntaskan hutang, maka yang keempat adalah al-wasiyah, al-ja'izah. Naam. Urutan yang keempatnya apa? Al-wasiyat yang sifatnya al-ja'izah. Apa itu wasiat yang sifatnya boleh? Al-ja'izah itu artinya boleh. Naam. Yaitu wasiat yang jumlahnya sepertiga atau kurang dan diperuntukkan untuk selain ahli waris. Naam. Barakallahu fikum. Al-wasiyah bagi ahli waris hukumnya haram. Ahli waris tidak berhak untuk mendapatkan wasiat, karena masing-masing dari ahli waris itu sudah mendapatkan haknya. Nah, ada pembagian-pembagiannya. Seorang suami akan mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya apabila sang istri tidak memiliki anak. Dan kalau seandainya sang istri memiliki anak, suami akan mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Dan yang lainnya, anak perempuan, anak laki-laki, saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah, ada ketentuan-ketentuannya di dalam syariat. Sehingga oleh karena itu mereka tidak boleh mendapatkan wasiat. Nah, mereka tidak boleh mendapatkan wasiat, dan bahkan wasiat itu hukumnya haram bagi ahli waris, sedikit atau banyak. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan pembagian masing-masing dari ahli waris di dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan tilka hududullah. Itu adalah ketentuan atau batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan balasan berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia kekal di dalamnya, dan dibaginya azab yang menghinakan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, ketika seseorang berwasiat kepada salah seorang dari ahli warisnya, maka ini merupakan sesuatu perbuatan yang melampaui batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan. Nah, dikarenakan Allah mengatakan tilka hududullah. Dan bahkan barang siapa yang Allah menjanjikan, barang siapa yang menaati Allah dalam hal ini, tidak melampaui batasan Allah, barakallahu fikum, maka dia akan mendapatkan surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang melanggar batasan-batasan tersebut, diancam oleh Allah Azza wa Jal, akan dimasukkan ke dalam an-nar, dan dia kekal di dalamnya, dan baginya azab yang hina. Nah, barakallahu fikum. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu, Fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada masing-masing pihak dari ahli waris haknya. Allah telah memberikan haknya. Nah, maka tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Maka tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Dan dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullah, waqad ajma'al ulama 'alal 'amali bi muqtada hadzal hadits. Dan para ulama sepakat untuk beramal dari hadis ini, beramal akan konsekuensi dari hadis ini, yaitu tidak bolehnya wasiat bagi ahli waris. Kemudian yang kelima adalah al-irth. Nah, pembagian warisan. Yang kelima adalah pembagian warisan. Wa yuqaddam minhu al-irthu bil fard thumma ta'sib thumma rahim. Maka yang didahulukan adalah warisan yang ada takaran-takarannya, sepertiga, seperlima, seperempat, seperdelapan, setengah. Kemudian at-ta'sib, yaitu dari kalangan asobah. Dari kalangan asobah dia akan mendapatkan sisa. Nah, dan biasanya walaupun mereka mendapatkan sisa, biasanya dia akan mendapatkan yang lebih banyak. Nah, seperti anak laki-laki. Tsummar rahim, kemudian kerabat-kerabat dekat yang tidak termasuk bagian faraid dan tidak masuk dari kalangan asobah. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.